Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna. Irhamna ya Rabbana wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah, syukur yang sesungguhnya. Sadar akan karunia Allah, yaitu kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, berkumpul di tempat mulia masjid, di majelis mulia majelis ilmu dengan tujuan mulia, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti Allah memudahkan langkah kita ke tempat ini, Allah memudahkan kita untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa kita hadirkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh dari Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyani, untuk membunuh wanita dan anak anak kecil. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab peperangan. Nabi Muhammad adalah Ar-Rahman, Ar-Rauf Rahim, rahmat lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang Allah, membawa agama penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, membawa keindahan. Dan keindahan Nabi ini dirasakan oleh semuanya dan dalam keadaan apapun. Kalau berbicara tentang binatang pun, ternyata di saat hendak disembelih pun Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan agar kita menggunakan pisau yang tajam agar tidak terasa sakit. Arih dhabihataka. Jika engkau menyembelih, hendaknya kau sembelih dengan pisau yang tajam sehingga binatang sembelihan tersebut tidak merasakan sakit. Dan Nabi pun pernah menyebutkan kisah bagaimana seorang wanita yang diseksa di dalam api neraka gara-gara seekor kucing, seekor kucing. Udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang wanita dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Dan ternyata bisa saja kasih sayang kepada binatang menjadikan Allah mengampuni dosanya. Kasih sayang kepada binatang, apalagi kepada manusia, kasih sayang kepada binatang yang perlu dikasih sayangi, ternyata juga menjadi sebab diampuni oleh Allah. Ada seorang pelaku dosa, tiba-tiba suatu ketika melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian wanita tersebut ingin memberikan air minum kepada anjing, tapi tidak ada wadah, ada sumur tidak ada wadah, maka susah mengambilnya, sebab air sebanyak apapun jika tidak ada wadahnya tidak akan bermanfaat. Maka wanita tersebut mencelupkan dari ujung bajunya ke air tersebut, kemudian dibawa ke tempatnya anjing lalu diperes, diteteskan ke mulutnya sang anjing. diambil lagi, diteteskan lagi, diambil lagi, diteteskan lagi, sampai kembali sadar itu anjing dan pergi, kemudian bisa meminum air sendiri. Maka gara-gara ini ternyata Allah mengampuni. Jadi dengan kasih sayang ini bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu menjadilah hati yang punya kasih sayang. Dan agama kasih sayang, agama Nabi Muhammad agama kasih sayang, bukan agama yang mengajari permusuhan, pertentangan, pertikaian. Bahkan nah ini, di dalam peperangan pun ada aturan mainnya. Di dalam peperangan yang umumnya orang di dalam peperangan itu adalah keberingasan, kebrutalan, kekejaman, dendam, permusuhan. Bagaimana menghabisi lawan, menghancurkan lawan, itu kan kaidah di dalam peperangan. Akan tapi kaidah peperangan dalam Islam bukan untuk itu. Akan tapi untuk mengangkat kalimat Allah. Bukan tujuannya menghancurkan. Jika terjadi kehancuran dalam peperangan, itu adalah efek, imbas atau sebab. Gara-gara peperangan maka muncullah kehancuran. Sehingga peperangan itu bukan yang diinginkan Nabi SAW. Akan tapi peperangan di dalam Islam adalah untuk membela. Membela tugas unsur dalam kaum muslimin, yaitu adalah seorang beragama Islam, undang-undang Islam, negaranya kaum muslimin. Jika tiga ini dinodai, maka boleh kita mengangkat pedang untuk berperang. Dalam keadaan aman tidak boleh kita mengadakan peperangan. Menyeru peperangan tidak diperkenankan. Sehingga itulah sejarah masuknya Islam ke negeri-negeri. Tidak dengan peperangan. Kalau ada berita tentang Islam masuk ke sebuah negeri dengan peperangan, itu adalah tidak dibenarkan. Kalaupun ada, itu adalah kesalahan orang yang menjalankan Islam. Islam tidak mengajari peperangan. Tapi untuk membela kemuliaan, perang. Membela kemuliaan, boleh berperang. Nah, termasuk di dalam peperangan, lihat. Tidak diperkenankan kita itu untuk menghancurkan kebun, tanaman. Tidak boleh membunuh orang tua. Termasuk di sini disebutkan, an qatlin nisa, wanita tidak boleh dibunuh di dalam peperangan, kecuali wanita yang memang menempatkan dirinya di medan laga sebagai penyerbu dalam peperangan tersebut. Tapi wanita yang tidak punya permasalahan, dia mendampingi seorang suami yang suaminya adalah seorang jago perang sekalipun, maka wanita tersebut tidak boleh untuk dibunuh. Apalagi wanita yang tinggal di rumah mereka. Di saat kaum muslimin melakukan peperangan sehingga masuk ke negeri orang kafir misalnya, maka anak kecil tidak boleh dibunuh. Lihat, hal-hal semacam ini tidak pernah didengar oleh dunia. Keindahan-keindahan Islam semacam ini. Yang ditampilkan adalah manusia yang tidak menjalankan Islam lalu ditampilkan sebagai seorang Islam. Misalnya kejahatan yang ada di kaum muslimin. Dibuat contoh bahwasanya inilah kejahatan yang ada pada kaum muslimin, kemudian diekspos bahwasanya Islam adalah jahat. Padahal Islam tidak mengajari yang demikian itu. Sehingga akhir-akhir ini muncul upaya-upaya bagaimana menjauhkan umat dari Allah, menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, menjauhkan umat dari agama Nabi Muhammad. Maka dengan menjauhkan kita dari kebiasaan-kebiasaan Nabi, dari Arab itu sendiri. Ada kan sekarang upaya untuk menjauhkan kita dari Arab. Ketahuilah Nabi Muhammad adalah Arab. Kemudian menjauhkan Islam intinya. Sehingga Islam saat ini ditampilkan yang kejam-kejam. Tidak dijelaskan secara detail tentang qisas misalnya, potong tangan, hukum bunuh bagi orang yang murtad dan seterusnya. Ini ditampilkan yang diekspos tanpa ada penjelasan. Orang tidak akan dibunuh kecuali dia melakukan sesuatu yang besar. Kalau dia membunuh dengan kebusukan jiwanya, maka akan dibunuh dia. Maka itu qisas. Kalau orang membunuh tidak dengan sengaja pun tidak dikisos, tidak dibalas dengan hukum bunuh. Begitu juga terjadinya pembunuhan misalnya bagi dalam satu hadis Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darahnya seorang muslim baik laki atau perempuan kecuali dengan salah satu dari tiga berikut ini. Di antaranya lah al-thayyibu zani, seorang wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah lalu melakukan perzinaan, maka darahnya itu halal. Karena dia adalah rendah, dia busuk, dia hina. Kenapa? Khianat kepada Allah. Khianat kepada pasangannya. Khianat. Lah kalau ada orang mengingkari hukum ini adalah laki-laki dungu. Melakukan perzinaan, ada istri yang melakukan perzinaan, bisa dibayar 20 juta denda itu. Mana kecemburuan, mana? Dan begitulah hukum, karena apa? Kemuliaan. Sebab perzinahan adalah mencemari masyarakat, mencemari keluarga, mencemari diri terlebih dahulu, mencemari keluarga, mencemari masyarakat. Sehingga bagi pelaku zina yang pernah punya, pernah nikah, yang pernah merasakan pernikahan, namanya zina muhsan, dosanya gede. Zina gede, zina secara umum adalah dosanya besar, dan itu kehinaan. Akan tapi ternyata ini keluar dari wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perzinaan. Sudah pernah menikah, biarpun setelah itu bercerai atau istrinya meninggal atau suaminya meninggal, sudah, namanya janda atau seorang duda atau seorang yang pernah, yang bersuami atau punya istri. Lah kalau dia melakukan perzinaan, maka ini adalah kehinaan. Dan kehinaan maka hukumnya adalah hukum rajam. Jika ditemukan dengan 4 saksi atau dia ikrar, maka hukumnya hukum rajam sampai mati. Kenapa? Demi keselamatan umat ini, supaya tidak tercemar yang namanya perzinaan. Supaya umat tidak tercemar, maka hati-hati, itu adalah dosa. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, segera mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Akan tapi jangan sampai membuat kerusakan di atas bumi dengan perzinaan. Lihat, perzinaan adalah hina. Kalau kita menemukan orang yang kepleset dalam zina, hendaknya kita segera selamatkan dia. Kita sadarkan mereka, kita bawa ke tempat mulia, kita ajari untuk menutup aib mereka, agar mereka tetap di masyarakat yang mulia, tidak ada yang merendahkannya. Sebab kalau seorang wanita atau laki-laki sudah diketahui kalau dirinya adalah pezina, maka ketahuilah, bisa saja dia masuk menjadi bab putus asa, sehingga apa? Dia sudah tidak peduli lagi berzina dengan siapapun dia. Yang penting dia senang, atau dia merasa dirinya sudah terhinakan di masyarakat, maka dia sudah tidak peduli lagi. Maka menjadilah dia pezina, kemudian merusak orang lain diajak berzina olehnya. Dan itulah kehinaan di masyarakat, na'udzubillah. Makanya dihukum bunuh. Nah, kemudian lagi macam-macam ditampilkan dalam Islam, hal-hal yang semacam ini diekspos seolah-olah Islam itu dengan kekejaman. Tidak ada hukuman dalam Islam seperti hukum bunuh, kecuali karena pelanggarannya yang luar biasa berat. Membunuh harus dibunuh. Akan tapi ternyata dalam keadaan peperangan sekalipun masih ada aturannya, lihat. Jadi kalau ini maksudnya, harus tahu bahwasanya Islam tidak mengajari kekejaman, apalagi ngebom orang di masjid dan sebagainya, itu jelas salah. Ngebom orang tidak bersalah, ngebom bis, ngebom pendidikan siapa itu? Dari mana itu semuanya? Haram, tidak dibenarkan. La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak diperkenankan seorang muslim itu kita tumpahkan darahnya, kecuali dengan tadi, karena dia murtad. At-tariq li dini, mufariq li jama'ati, an-nafsu bin nafsi, at-thayyibu zani, perempuan yang orang yang pernah menikah berzina, membunuh, kemudian orang murtad. Nah, ini karena mereka melakukan suatu dosa yang amat besar. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak. Bahkan di dalam Islam, peperangan sekalipun ada aturannya. Bagaimana kita mendengar kisah Islam di Spanyol waktu itu, anak kecil, dan ini sejarah dibaca oleh dunia. Begitu terjadi peperangan, lihat, karena marahnya dengan kaum muslimin dan muslimat, sehingga untuk membuat, untuk melampiaskan dendam dan permusuhan itu, lihat, bayi-bayi kaum muslimin dikumpulin, ibu-ibunya suruh menyaksikan, disiapkan puluhan ratusan anjing yang sudah lapar, bayi dilempar begitu saja. Coba kejaman apa itu. Dan itu ada Spanyol, dan bukan orang Islam itu semua. Tanyakan agamanya apa yang di sana. Sampai ditulis oleh seorang penulis, menulis tentang bagaimana sejarah kekejaman terhadap kemanusiaan, tidak berbicara tentang agama dulu, kemanusiaan. Sampai di saat diajak untuk masuk agamanya orang Spanyol tersebut, begitu kejamnya waktu itu, lalu bertanya, kalau seandainya aku masuk surga, di surga ada orang Spanyol tidak? Oh, ada. Kalau ada, saya tidak mau masuk surga, karena Dikisahkan saking begitu takutnya kekejaman di Spanyol waktu itu. Spanyol yang Muslim di Cordoba, Spanyol yang Islam adalah luar biasa Islam, indah. Akan tapi ini loh yang mengatas, yang menyerbu kemanusiaan atas dasar agama, dan alhamdulillah itu bukan Islam. Suruh tanya, suruh lihat, melacak juga ke negeri kita. Bagaimana kisah perampasan harta dan kekayaan negeri ini, dan bagaimana maksudnya agama-agama selain Islam di negeri ini, lihat. Dengan membunuh, lihat, pejuang-pejuang kita, nenek moyang dan seterusnya. Begitu sebaliknya, lihat, suruh lihat Islam itu masuk ke Indonesia seperti apa. Tidak ada peperangan, semua dengan keindahan. Kalau terjadi perang antara Demak dengan Majapahit, lihat sebabnya apa itu semuanya. Yang jelas Islam itu adalah indah, dimanapun indah. Maka dari itu, jika tiba-tiba ada yang atas nama Islam kok tidak indah, langsung itu bukan Islam. Kalau sudah atas nama Islam, membom kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin sekalipun, dibom tidak diperkenankan. Sebab mereka datang ke negeri kita, adalah dengan izin, dengan restu, kemudian dia mau pergi satu tempat, sesuai dengan, asalkan mereka tidak mengganggu. Kalau mereka mengganggu, ini lain cerita. Mereka datang, lalu dibom misalnya. Apalagi yang dibom adalah kaum muslimin, Masya Allah. Kaum muslimin. Orang Islam dibom, orang Islam dibunuh. Tidak ada pendidikan Islam seperti itu. Makanya Islam kita adalah Islam ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati yang bermadhab ini adalah indah. Tapi ada peperangan, tapi pun semuanya ada aturannya. Di antaranya peperangan yang diajarkan Nabi SAW adalah jangan kau bunuh kaum wanita, jangan kau bunuh anak-anak kecil. Siapa yang melarang? Rasulullah. Yang melanggar bertentangan dengan Nabi SAW. Ayat. Akan tapi hal-hal semacam ini tidak pernah dihadirkan. Kalau melihat kekejaman orang di luar Islam, Islam itu sekarang dikit-dikit teror, teror, teror, teror, teroris, teroris, teroris. Kelacak kejahatan-kejahatan di Jerman waktu itu, siapa pelakunya? Kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri-negeri di India, di ini, siapa pelakunya? Bukan umat Islam. Korbannya adalah bukan ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia. Tapi kalau ada kejadian oleh orang per orang dari kaum muslimin melakukan satu tindakan kekerasan sedikit saja sudah diekspos. Dan memang media tidak memihak kepada kaum muslimin. Berita dunia tidak memihak kepada kaum muslimin. Mereka akan selalu membicarakan Islam dengan minus, dengan miring. Mereka membicarakan Islam dengan berita-berita yang tidak baik. Dan begitulah. Dalam bahasa Islam fi qafasil ittiham, Islam itu selalu dituduh. Dituduh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anehnya juga, lalu itu membuahkan apa? Membuahkan gerakan Islam yang seolah-olah ingin menampilkan kelembutan Islam, tapi salah. Jadi kok muncul Islam-Islam aneh saat ini? Di saat ada Islam ekstrim, Islam yang bukan Islam, kalau sudah Islam ekstrim tidak, Islam itu tengah-tengah jelas. Di saat munculnya Islam ekstrim yang dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membantai, dikit-dikit, oh Masya Allah, muncul seolah jadi pengimbang ini. Akan tapi dia adalah terserumus juga. Sehingga sampai derajat menyamakan semua agama sama. Diam-diam mereka ini ternyata ditunggangi juga oleh musuh-musuh Allah untuk menghilangkan Islam tengah-tengah ini. Tapi dia mengendap pakai kendaraan kita, apa, ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya. Muncul Islam yang selama ini, lihat, Islam, pakai label Islam, tapi mencaci syariat Nabi Muhammad SAW. Mengkritisi tentang kisos, mengkritisi tentang poligami, mengkritisi tentang hukum potong tangan, mengkritisi tentang macam-macam. Padahal kalau dicerentehkan itu semua adalah sangat jelas, rinci, indah kalau orang paham makna atau namanya ruh daripada syariat Islam itu sendiri. Mereka tidak paham. Awas di kampus-kampus Islam saat ini. Muncul pemikiran-pemikiran yang seolah mengkritisi apa yang sudah tetap di dalam Islam. Sehingga sampai muncul memperkenankan bagaimana poligami, homosek itu diresmikan. Dan seterusnya. Pengingkaran terhadap hukum kisos dan sebagainya. Lalu merendahkan Islam dan syariat Islam. Seolah-olah dia akan mendatangkan syariat yang baru lagi. Tapi mereka atas nama Islam. Ini problem, musibah. Ada kutub ekstrim. Ekstrim-ekstrim. Islam adalah indah. Ahli sunnati wal jamaati, lihat. Kita mengatakan orang kafir adalah kafir, orang di luar Islam adalah kafir. Tapi bukan berarti kita harus memerangi mereka, bukan harus membantai mereka. Tidak pernah kita mengatakan agama Kristen sama dengan kita atau benar, enggak. Seperti halnya orang Kristen yang berpegang dengan agamanya tidak akan berani mengatakan agama Islam itu adalah benar. Mereka akan dimarahi oleh tokoh-tokoh mereka. Cuman hederannya itu kaum muslim itu ada yang tertipu. Belajarnya bukan di negeri Islam sana. Belajar dengan orang yang enggak pernah sujud, tiba-tiba pulang ke negeri kita mengatakan semua agama adalah sama. Ini problem iman, problem akidah. Islam adalah jelas. Dan di dalam Islam adalah keindahan, saudara. Keindahan, adapun masalah kisos dan sebagainya akan dijelaskan. Masalah waris kenapa 1:2 akan dijelaskan. Jadi tidak ada kebincangan, semua adalah indah. Baik, nah di antaranya sampai di dalam peperangan, ternyata di situ pun ada aturannya, tidak boleh brutal, tidak boleh membabi buta, akan tapi ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh, di antaranya adalah orang tua, dan di antaranya adalah nisa, para wanita, dan juga di antaranya adalah asibian. Maka dari itu harus waspada kita. Akhir-akhir ini memang ada dua kutub ekstrim ini yang merusak iman kita dan akidah kita. Sesaat orang dikit-dikit mengkafirkan, tapi sisi lain ada orang yang tidak bisa mengatakan orang kafir adalah kafir. Ini problem juga. Dengan bahasa ini kan semuanya satu rumpun dari agama Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim nanti keluar dari Yahudi dan Nasrani. Lah kita satu bapak, kenapa kita itu kok tidak saling menerima? Kita saling menerima maknanya Pak, silakan hidup. Anda seorang Kristen jadi tetangga saya boleh. Tapi tidak boleh saling mengganggu. Anda boleh bekerja, Anda boleh kaya, Anda boleh makan enak. Tapi bukan berarti agamamu benar lalu saling menikahkan anak. Tidak ada itu. Ada rambu-rambu di situ. Tapi hati-hati, zaman ini adalah zaman betul-betul rusak. Muncul orang-orang yang ngaku Islam, ternyata mereka adalah sangat jauh dari Islam. Merendahkan syariat Nabi SAW. Yang satu sisi seolah-olah mengangkat syariat Islam, sehingga ditampilkan serem. Dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membantai. Sisi lain lihat, ini juga merendahkan syariat Islam dengan cara, ini adalah iblis yang membisikkan adalah musuh-musuh Allah. Belajar Islam dari orang kafir, dari orang-orang talis sana. Sehingga setiap hari yang dikritiki Islam. Maka dari itu muncullah orang-orang, di saat umat Islam diganggu, diam saja. Di saat misalnya ada umat Islam mengganggu, satu orang Kristen saja langsung berdiri dia. Heboh. Ini problem. Kalau memang orang mau adil, kalau memang ada seorang Muslim mengganggu orang Nasrani, yang salah adalah orang Muslim dihukum. Begitu sebaliknya. Adil Islam itu harus seperti itu. Akan tapi ini, kerusakan akidah. Jadi ada Islam ngaco, Islam yang tidak punya pendirian, seolah-olah lebih hebat dari ulama terdahulu. Para ulama ahli tafsir pun harus pinggirkan, penafsiran baru. Ulama-ulama tidak pernah dengar, ahli fikih dulu pun harus dibuang, harus dengan otak mereka sendiri. Sehingga agama akan dirubah dengan akal mereka sendiri. Bukan patuh dengan fatwa-fatwa para ulama, tapi mereka pakai label Islam, dan ini mulai masuk marak di dunia-dunia akademi. Hati-hati. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Dan harus tahu kita. Baik, kemudian kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hadis tadi isyarat bahwasanya Islam itu indah. Sampai di dalam peperangan pun ternyata tidak ada kebrutalan. Baik, kemudian kita masuk hikmah yang keberapa? Al-hikmatul khamisatu wa thalathuna ba'dal mi'ati tsaniyati, ya. Hikmah yang ke-235. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala at-tawadhu'ul haqiqiyyu. Kita masih bicara tentang tawadhu. Mau disempurnakan bab tawadhu. Sebab disinilah kunci untuk sukses dalam segala hal adalah tawadhu. Orang ingin mendapatkan ilmu, tawadhu dulu. Merasa dirinya bodoh, tidak mengerti, baru nanti mau belajar dapat ilmu. Kalau orang ingin mendapatkan mutiara hikmah nasihat, maka merasalah butuh, tawadhu dulu. Orang bisa sujud dengan serius, dengan khusyuk, karena merasa tawadhu, dia adalah hamba Allah. Ini kunci tawadhu ini. Makanya oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari disempurnakan. Padahal kemarin sudah bicara tawadhu, ditambah lagi tawadhu hakiki. Kemarin disebutkan tawadhu itu bukan di saat orang itu merunduk atau bersopa, menampakkan kekhusyuan lalu disebut tawadhu, tidak. Tawadhu itu adalah buah. Kemarin disebutkan dari kesadaran seorang hamba bahwasanya dirinya adalah telah lemah dalam menjalankan tugas-tugas keberagamaan, tugas-tugas ibadah, sehingga tidak bisa memandang kelebihan dalam dirinya. Atau di saat seorang hamba merasa bahwasanya dirinya penuh banyak dosa, sehingga di saat seperti itu tidak sempat dia merasa dirinya itu bagus di antara orang lain. Mungkin dia melihat orang adalah jelek, tapi ternyata di saat dia melihat dirinya ada kejelekan yang lebih besar daripada dia, sehingga dia tidak sempat merasa dirinya lebih bagus dari siapapun. Itu kemarin. Sehingga ada seorang hamba bisa merasakan dirinya adalah tidak lebih bagus dari yang lainnya. Kalau melihat kejahatan daripada seorang, dia selalu ngoreksi diri, mungkin kejahatanku lebih besar dari itu. Dia adalah mungkin seorang berzina, tapi mungkin aku kemarin telah menggunjing orang berzina tanpa aku sadari, dan itu lebih gede dari sana. Oh, dia menjauh, selalu koreksi ke dalam kesalahannya, sehingga tidak sempat meredahkan orang. Mungkin memang orang itu berzina, tapi mungkin di tengah malam dia sudah bertobat, tapi aku sekarang masih suka gunjing ngomongin ya. Atau aku tidak punya cemburu dengan orang yang terjerumus dalam zina sehingga banyak pezina-pezina di kiri kananku. Atau jadi selalu berpikir dia bahwasanya di dalam dirinya ada kesalahan-kesalahan, sehingga di saat seperti itu tidak sempat dia merasa lebih bagus dari yang lainnya, sehingga yang tambah adalah kekurangannya, kesalahannya dan kesalahannya terus. Nah, ini hebat. Ada orang merasa dirinya sudah masya Allah, saya tidak punya. Tapi ternyata kalau orang merasa dirinya banyak bersalah, menyesal, ya. Jangan menganggap sepele mata yang kita gunakan untuk melihat yang haram pun. Jangan dianggap, bisa saja itu menjadi sebab Allah murka kepada kita. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Nah, kalau sudah orang seperti ini terus koreksi dirinya, kapan dia sempat menyombongkan diri? Kapan dia merasa lebih bagus dari yang lainnya? Bahkan orang besar seperti Imam Ali Zainal Abidin pun ternyata beliau adalah orang yang ahli ibadah, hampir tidak terlihat maksiat pada diri beliau, tidak ada dosa, seolah-olah tidak ada dosa pada diri beliau. Akan tapi ternyata di saat dicaci oleh seseorang, beliau berkata, yang tidak engkau ketahui lebih banyak daripada yang engkau ketahui. Kenapa? Orang hanya melihat jasad kita, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah kelihatan, tapi hati siapa yang tahu? Oh, kita tetangganya beli mobil saja kita ngerenjek situ juga enggak ada yang tahu kan. Biarpun pura-pura senyum, oh masya Allah selamat beli mobil, selamat, tapi ternyata hatinya sama orang dendam, terus ada penyakit di dalam hati, belum lagi kemunafikan, naudzubillah. Sehingga kalau orang selalu koreksi dalam dirinya, tidak akan sempat merasa dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Itu bentuk ketawatuan. Akan tapi apakah sudah tuntas dengan yang demikian itu? Ternyata belum tuntas. Bisa saja hal yang demikian itu pun pada akhirnya menjadikan seseorang itu adalah memang dia tidak merasa dirinya lebih bagus dari orang lain. Akan tapi ternyata di saat seperti itu bisa saja dia merasa bahasanya, oh aku sudah dipilih oleh Allah, aku bisa merasakan diriku adalah banyak dosa. Sehingga ibadah yang dilakukannya tersebut bukan menjadikan dia semakin tawadhu kepada Allah. Akan tapi semua tak termasuk tobat yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya bukan menjadikan dia itu semakin kuat di dalam tawadhu apa dalam ibadah atau merasa dirinya seorang hamba. Akan tapi ternyata diam-diam menjadikan kebanggaan. Alhamdulillah, saya sudah bisa mengingat dosa-dosa saya setiap saat. Saya bisa menangis setiap malam. Bisa-bisa diam-diam dia masuk bab satu penyakit, ujub. Enggak selamat lagi. Dan ujub itu adalah seiring dengan kesombongan tadi. Hanya bedanya kalau sombong itu ditampakkan. Biasanya ditampakkan pada sombong lahir ya, atau tawadhu, ada tawadhu lahir, ada tawadhu batin. Kalau sombong lahir itu, oh, begini. Tapi ada orang uljub, merasa dirinya, aku yang bisa melakukan itu semuanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita sudah bisa sholat malam. Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah. Kita harus bersyukur. Ya. Masya Allah. Ya, orang lain belum bisa seperti kita. Dengar gak? Sering Buya ngomong gitu kan? Alhamdulillah kita sudah bisa kumpul di sini. Kita ini dipilih oleh Allah. Aduh. Berubah lagi ini subhanallah. Maka disempurnakan oleh Ibn Athail As-Sakandari. Ternyata perasaan itu pun bisa belum menyelamatkan itu. Bisa saja diam-diam kita masih bab bangga dengan dirinya sendiri. Itu bertentangan dengan ketawaduan yang hakiki. Tidak ada kesadaran kalau dia bisa sholat Allah yang kasih, bisa Allah yang kasih semuanya. Dan mungkin itu mungkin. Mungkin masuk yang demikian itu. Maka disebutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, at-tawadhu' al-haqiqi, tawadhu' yang sesungguhnya adalah huwa makana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu' yang hakiki itu adalah bukan babnya bab dirimu, tapi babnya sudah bab Allah. Kalau tadi kita berkata, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di sini, dipilih sebagai hamba-hamba yang masya Allah, orang lain pada berkeliaran, saat ini pada nonton sinetron, tapi kita bisa kumpul di sini, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, yang dibaca siapa ini? Aku rupanya yang dibaca. Yang diceritakan adalah aku nih. Jadi kalimat itu benar memang. Memang langkahnya seperti itu. Agar kita bisa istiqomah. Tapi bisa terjerumus lagi nanti itu. Ayo. Dan kita sering mengucapkan kalimat seperti itu. Ayo. Kita sering ayo bersyukur, bersyukur. Lihat, coba renungi saat ini. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, kalau belum merasa terenyuh, kita belum sempurna. Melihat mereka yang bermaksiat, kalau kita hanya berbangga kita bisa tinggal di sini, kalau kita belum menangis di saat melihat ada yang berzina, ada yang mabuk, ada yang berjudi, belum sempurna iman kita. Ini bab lain kita bahas. Cuma saat ini akan disempurnakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, ternyata hakikat tawadhu ini adalah seperti ini loh ya. Tingkatkan lagi, itu sudah benar kau merasakan seperti itu. Merasakan dirimu tidak akan lebih baik dari yang lainnya, merasakan dirimu terlalu banyak bersalah, merasakan ini. Tapi ada seseorang yang selama hidupnya menjaga dari salah, ayo. Dan mungkin orang semacam ini lihat dari matanya sudah dijaga, perilakunya, lingkungannya baik, subhanallah. Lah ini gimana orang semacam ini bisa merasa tawadhu nanti? Mau mikir salah apa saya? Udah kan bingung. Sebab kemarin tawadhu itu adalah sadarnya seorang hamba karena kesalahannya, kemaksiatannya. Sehingga menjadi tawadhu, tidak bisa merasa lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi mungkin ada orang yang memang istiqomah dari semasa hidupnya. Dari kecil sampai dewasa, hidup lingkungan yang baik, hidupnya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan zikir, dengan ini. Hampir tidak ada kesalahannya. Lalu gimana dia bisa menjadi tawadhu dengan itu semuanya? Bisa saja, orang semacam bingung, aku tidak, alhamdulillah tidak menyesal kayak tadi itu. Alhamdulillah. Kita dijaga oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah. Lah, mana tawadhu'mu saat ini? Memang tadi itu marhalah, itu satu tingkatan. Tingkat kita seperti itu, tapi naik lagi agar sempurna. Sebab di tingkat ini masih orang tertipu nanti. Memang merasa dirinya adalah lebih jelek dari yang lainnya atau tidak lebih bagus dari yang lainnya adalah bentuk ketawadhu'an. Sehingga setiap melihat kesalahan seseorang, dia langsung ngorek dirinya sendiri, mungkin kesalahan gua adalah lebih besar dari dia, sehingga tidak sempat merendahkan orang lain. Ini adalah satu tingkatan. Tapi mau disempurnakan lagi, ini loh kesempurnaan dalam ketawaduanmu adalah nasyi'an 'an syuhudi 'azamati. Jadi di saat kau sudah tidak melihat dirimu, tapi kau lihat Allah. Bagaimana? Lah tadi masih melihat aku sudah bisa sholat, aku bisa meninggalkan maksiat, aku semuanya. Alhamdulillah bisa bangun pondok, punya santri, ulama semuanya, amal jariah, sudah ada anak yang saya didik, berapa orang ini semuanya. Mana? Itu aku, loh kok aku semuanya. Makanya ini bisa saja menjadi penyakit baru tadi yang ujub. Orang masuk penyakit hati rusak. Kakak adik itu dengan kesombongan itu nanti. Ada orang riya, ada orang ikhlas, ada orang ujub. Ya. Semuanya sumbernya dari kalau orang sombong pasti senang riak dan gampang ujub. Kalau riak itu pamer amal kepada manusia, pengen dibesarkan amalnya oleh manusia. Lah kalau ujub adalah membesarkan amal di matanya dirinya sendiri. Kalau yang namanya ikhlas adalah agar amal dianggap oleh Allah. Kalau orang riak adalah ingin amalnya dibesarkan oleh manusia sehingga dia berbuat pengen dilihat oleh orang. Kalau ujub adalah membesarkan amal di matanya sendiri. Itu semua adalah buah daripada kesombongan, merasa dirinya bisa berbuat baik. Lah ini disempurnakan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Tawadhu'mu yang sesungguhnya adalah di saat engkau sudah bisa melihat keagungan Allah. Maknanya apa? Spontan, di saat kita bisa melakukan sesuatu, langsung sadar 100% bahwasanya aku tidak akan bisa melakukan ini kecuali karunia Allah, Allah yang menolongku. Jadi yang dilihat adalah Allah. Siapa yang menjadikan kita bisa berjalan ke tempat ini? Hakikat, bukan hanya sekedar bahasa di lisan saja. Yang membawa ke sini adalah Allah, yang ini adalah Allah, bukan kesadaran yang sesungguhnya bahwasanya Allah lah yang menggerakkan hati kita, kemudian memudahkan langkah kaki kita untuk ke tempat ini. Sehingga di saat seperti ini, sebanyak apapun amal yang dilakukan, dia tidak pernah menisbatkan amal itu kepada dirinya sendiri. Akan tapi lagi-lagi semakin dia banyak ibadah, lalu berkata, ini semua dari Allah. Pertemuan yang lalu tentang kekasih Allah, lihat. Dia di saat mendapatkan karomah, menangis, bingung, apakah pantas aku mendapatkan yang semacam ini? Gak mudah tertipu lalu berkata, oh keramatku ini, makanya jangan macam-macam sama saya ini, saya punya karomat banyak. Gak ada ngomong begitu. Bahkan di saat diberi oleh Allah karomah, sesuatu yang luar biasa, mikir apakah aku pantas mendapatkan yang semacam itu. Jangan-jangan itu istidraj. Gak gampang dia meras menisbatkan kepada dirinya. Gak mau mereka, tetap, ya Allah, aku gak pantas. Yang ingin adalah Allah, aku bisa berbuat begini karena Allah. Siapa yang menjadikan kau bisa bersedekah 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 miliar dan seterusnya? Siapa yang menjadikan engkau bisa semacam itu? Yang memberikan rizki kepadamu adalah Allah. Tidak cukup rizki diberikan kepadamu. Sebab apa? Alangkah banyaknya orang punya rizki tapi tidak pernah bersedekah. Padahal semuanya adalah dari Allah. Kikir. Baik. Ingin selamat dari kekirat menjadi dermawan. Jadilah engkau dermawan. Tapi ingat, siapa yang menjadikan engkau dermawan? Lagi-lagi adalah Allah. Siapa yang menggerakkan hatimu adalah Allah. Kita bisa pergi ke sini adalah Allah. Makanya syuhudu azamatih, melihat keagungan Allah. Yang besar hanya Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan ingat Allah, Allah, Allah. Maka dikatakanlah para ahli tarbiyah, maka zikir yang sesungguhnya itulah pasti akan menjadikan orang tawadhu. Bukan zikir lisan. Kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil. Aku adalah hina di hadapan Allah. Aku adalah kecil di hadapan Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Arti apa? Allah bisa merubahku menjadi orang fakir. Allah bisa merubahku menjadi Allah bisa Allah, Allah Maha Kuasa. Sehingga apa? Sehari-hariannya hanya dengan Allah, yang tampak adalah kebesaran Allah. Yang tampak adalah kekayaan Allah Maha Kaya. Sehingga sifat-sifat Allah tampak, tajalli sifatihi. Sifat Allah tampak padanya. Lah kalau sudah benar-benar sifat Allah tampak padanya, tidak akan orang sempat menyombongkan diri. Yang cantik, wahai yang cantik, engkau adalah cantik katanya. Betul. Yang ngasih siapa? Allah. Bagaimana bisa merendahkan orang yang tidak cantik, si cantik ini? Ternyata umur tua sudah peyot semuanya. Kena air keras berubah wajah. Kecelakaan hancur, macam-macam. Yakin bahwasanya semuanya dari Allah. Bukan di saat terjadi musibah baru sadar kembalikan kepada Allah. Oh, enggak, di saat masih ada nikmat itu sadar dari Allah. Nah kalau ditegur dulu, nah lain ceritanya itu. Seorang fakir, orang kaya lah ya, jadi fakir lalu Allah, Allah. Sehat, sakit, Allah, Allah. Oh, bukan itu, ntar dulu. Di saat engkau dalam keadaan diberi karunia, di saat engkau mendapatkan engkau bisa beribadah, kita bisa melakukan segala kebaikan. Lah kok dengan begitu kita selalu menyandarkan ini semua kepada Allah. Nah inilah syuhudu azamati. Maka zikir yang khusyuk itu penting. Allah yang maha kaya. Kenapa kita pusing? Allah yang maha memberi rezeki. Kenapa kok harus bekerja di tempat yang haram saya ini? Allah maha kaya. Kenapa aku harus mengambil pekerjaan yang ada ribanya misalnya? Allah. Nah ini. Maka dengan keyakinan inilah maka muncul ketawaduan yang sesungguhnya. Karena yang dilihat hanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir yang kita baca hendaknya disadari betul dengan hati. Apa zikir pun tasbih subhanallah, Allah maha suci. Sebab banyak orang mengucapkan takbir atau tasbih ternyata untuk mensucikan dirinya sendiri. Bukan mengagungkan Allah. Dia sombong. Mungkin ada seorang, dia adalah seorang ustaz besar. Punya ilmu hebat, dikagumi oleh seseorang. Tiba-tiba ada satu orang awam. Tiba-tiba nyeletuk ngomong kasar kepada kiai tersebut atau ustaz tersebut. Di saat direndahkan begitu, sang kiai ini tiba-tiba tahu. Subhanallah. Dia tidak tahu rupanya. Subhanallahnya untuk siapa ini? Bukan untuk menyucikan Allah, untuk menyucikan diri sendiri dia. Subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Biarpun ahli ibadah tertipu dengan istighfarnya. Makanya zikir yang disadari dengan hati bahasanya saat kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Segala permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menyambung kepada Allah sehingga amal ibadah yang dilakukan seorang hamba akan menjadikan dia semakin sadar kalau ini semua dari Allah, maka semakin sadar kalau dirinya adalah hamba Allah. Bukan amal ibadah yang menjadikan dia tuh semakin sombong. Hati-hati. Orang bisa melakukan kebaikan, akan tapi ternyata menjadikan dia berbangga, senang. Lalu masuk bab ujub, tersesat. Akan tapi semakin dia beribadah, menangis. Semakin beribadah, dia sadari. Ini adalah ilmu teori memang. Semoga kita bisa praktekannya ini. Di saat dia bisa beribadah, ternyata dia mensyukuri. Dia bisa melakukannya demikian itu. Sungguh Allah maha kasih kepadaku. Sehingga tambah syukur, tambah dekat kepada Allah. Sudah bisa melakukan sedekah, puji syukur ya Allah kepadamu. Telah aku mudahkan malam ini aku untuk bangun malam ya Allah. Syukur, tambah ibadah lagi. Sudah bangun malam, besoknya sedekah. Karena mensyukuri tadi malam aku bisa bangun malam. Ya Allah, tadi malam aku sudah kau bangunkan ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah. Jika tidak engkau bangunkan di saya, aku tidak akan bangun. Puji syukur ya Allah, aku akan sedekah. Setelah sedekah ingat ya Allah, tadi siang aku bisa bersedekah, engkau yang bisa menggerakkan aku untuk itu ya Allah. Aku akan berselawat 1000 kali karena mensyukuri itu ya Allah. Setelah berselawat apalagi, terus sambung nyambung. Karena selalu sadar ini dari Allah. Gak sempat dia menyombongkan, gak sempat mikir saya lebih bagus dari orang lain itu gak bisa. Makanya tadi itu masih banding-bandingkan. Ini sudah dengan Allah. Sehingga ada orang yang tenggelam dalam kekhusuan kepada Allah ini, ada yang di dalam kesadaran. Para orang-orang soleh. Ada namanya majdub. Ada majdub itu adalah orang yang hatinya dikuasai kecintaan kepada Allah. Yang dilihat hanya Allah, akan tapi dia tidak sadar bahasanya dia dengan manusia. Sehingga muncul wali-wali majdub. Ada wali majdub, Allah. Gak ngerti wanita, gak ngerti fulus, gak ngerti duit, gak ngerti. Allah. Tapi ingat, kita tidak boleh berguru dengan orang majdub. Jangan deket-deket sama orang majdub. Karena dia tidak berurusan dengan manusia. Sehingga orang majdub itu, lihat. Dia sangat tawadhu dia. Jawab. Sangat tawadhu dia, hanya dia tidak punya sadar. Kesadaran di saat dia bersama manusia. Dia hanya merasa dengan Allah, ya Allah, Allah. Majdub. Ada kita sering mendengar orang wali majdub. Kita pernah mendengar satu orang majdub. Seorang minas sholihin dijatuhi majdub. Jadi memang orangnya enggak majdub. Kayak orang gila, nama jutub itu martabatnya kayak orang gila secara akal. Tapi dia gilanya gila kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Lihat, ini satu contoh. Lah di saat dia di martabat ini, bentuknya kayak apa dia? Gak pernah dia menyombongkan hartanya, gak pernah dia, kayak orang gila dia martabatnya. Gak mikir dia lebih bagus dari orang lain atau tidak, gak mikir dia. Dia bajunya pun itu saja. Dia duduk di mana saja, makan dengan siapa saja. Lihat majdub. Lah itu martabat tawadhu itu, lihat. Karena dia dengan Allah. Cuman kita pingin tidak martabat tawadhu. Sadar, tapi berlaku kita kayak orang majdub tadi. Gak pernah mikir, hanya mikir Allah saja. Tapi sadar, kita urusan dengan manusia, istri. Tapi sekarang ada majdub-majduban ini, hati-hati. Pura-pura majdub. Oh, Cuma duit paling hafal. Wah, ini 100.000, 50.000. Ini masjid palsu itu. Sebab masjid yang sungguh tidak ada. Sehingga dalam dunia wilayah itu ada namanya wali masjid. Wali yang masjid. Seorang kekasih Allah dikasih duit enggak ngerti duit, perempuan enggak ngerti. Apa ini duit? Bagi-bagi sama orang dan seterusnya. Tiba-tiba mendengar zikir dia nangis kayak orang gila sudah. Tapi jangan berguru sama orang masjid. Serahkan urusannya kepada Allah. Allah berguru sama orang masjid. Minta doa sama orang masjid, hati-hati. Doain yang enggak benar nanti. Sudahlah, orang masjid serahkan kepada Allah. Dia makamnya makam wali. Akan tapi ketahuilah, dia adalah di bawah martabatnya orang yang sadar. Sebab imam kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wali masjid dengan wali yang sadar jauh, wali yang sadar dong. Kekasih Allah yang sadar. Cuman tadi kami buatkan contoh bahwasanya orang yang sudah dapat maqam majdub tadi, lihat, dia sudah tidak mikir. Dia sudah puncak tawadhu dia. Hanya perbedaannya dia tidak sadar dengan manusia. Sehingga tidak ngerti bersuami istri, tidak ngerti ini. Baik, itu adalah orang majdub, maka maqamnya orang majdub seperti orang gila. Salat tidak salat urusan dia, kayak maqam orang gila. Tapi dia kekasih Allah, waliullah. Tapi majdub, naik. Dan itulah karena dia dengan Allah, maka begitu juga orang yang dengan sadar kok dengan Allah terus, dengan Allah terus, enggak sempat dia mikir dirinya lebih bagus dari yang lainnya, enggak sempat. Baik, ini adalah ilmu teori. Teorinya kayak begitu yang disampaikan oleh Mithatul Al-Sakandari. Setiap saat kita ingat kebesaran Allah, keagungan Allah, sifat-sifat Allah, tajalli sifatihi, kita selalu ingat Allah, Allah, Allah, terus Rahman, Rahim, Malik. Nama-nama Allah yang di dalamnya ada sifat-sifat selalu diingat. Keagungan Allah, Ra'uf, dan semuanya ingat sifat itu. Nah, kalau sudah kita tenggelam dalam sifat Allah, tenggelam dalam ini namanya, jadi tenggelam dalam sifat Allah, sedang melihat sifat, membaca sifat Allah, mendengar sifat Allah dikumandangkan, dia langsung sadar itu semuanya. Maka di saat seperti itulah dia sampai derajat tawadhu yang sesungguhnya. Gak akan marah kalau dicaci sama orang, karena sudah tidak peduli dengan cacian orang. Dia mencaciku, dia mengolokku, dia merendahkanku. Sebab memang aku tidak ada, aku tidak menganggap aku ini perlu diangkat-angkat, sebab yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak merasakan dirinya itu adalah direndahkan. Karena apa? Dia sudah tidak menganggap, tidak menghitung dirinya untuk diangkat dan seterusnya. Sehingga waliullah yang sudah pangkat tinggi sudah nyantai, dicaci sama diolok. Sayyidina Umar bin Khattab dicaci, diolok, diem. Kecuali yang diganggu adalah syariat Allah, agama Allah. Nabi Muhammad perlu dibela. Kalau diriku aku diolok, kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin diolok, malah berkata yang tidak kau ketahui lebih banyak daripada yang engkau ketahui. Baik, mari kita tingkatkan zikir kita kepada Allah dengan kesadaran bahwasanya Allah sesuai yang kita baca. Baca apa kita zikir? Baca tasbih, baca ini, hendaknya kita sadari bahwasanya sifat-sifat Allah, keagungan Allah harus ada di hati kita. Kita menyadari itu semuanya. Maka dengan seperti itu, maka secara otomatis akan muncul ketawaduan yang hakiki. Tapi jangan lupa, tangga sebelumnya harus kita titih. Tidak boleh tawadu palsu tadi, kira yang rengkuk tapi sombong, tidak boleh. Kemudian sampai merasa bahasanya aku banyak dosa, aku tidak akan bisa lebih dari orang lain. Sampai derajat khusyuk kepada Allah tadi. Allah, Allah, Allah. Maka sungguh, kalau ada orang sombong, membela tentang dirinya, dia jauh daripada zikir kepada Allah. Biarpun katanya dia adalah pemimpin majelis zikir. Kalau ada kesombongan, berarti dia belum sadar zikirnya. Sebab zikir itu adalah untuk menyadarkan hati tentang keagungan Allah, sehingga dengan begitu tidak akan ada kesombongan di dalam dirinya. Bagaimana pemimpin ahli zikir misalnya, lah kok masih memikirkan tentang cacian kepadanya, olokan kepadanya. Apalagi sampai menggunjing merendahkan orang lain, enggak sempat. Enggak sempat ngurusi kejelekan orang. Maka dari itu kita belajar deh. Kita belum makom itu semuanya. Akan tapi paling tidak yuk majelis kita hindarkan dari gunjing orang. Majelis kita jauhkan daripada merendahkan orang. Majelis kita jauhkan daripada menanamkan kebencian, ngadu domba dan seterusnya. Ayo kita itu saja dulu. Kita belajar di situ. Supaya tidak ada kesombongan nanti. Kita sudah biasa dengan menganggap orang lain adalah baik, memaafkan orang lain, tidak menyimpan dendam kepada sesama. Ini adalah langkah-langkah Tapi kalau sudah sampai derajat ini, sudah keagungan Allah, kita merasakan keagungan Allah, hati kita melihat kebesaran Allah, beres semuanya. Tidak pernah melihat aku diolok, dicaci, dihina, diolok, tidak penting. Ada orang 1000 Nabi Muhammad diolok, tidak akan kurang. Para kekasih-kasih Allah diolok, dilempari, tidak akan kurang. Uwais al-Gharani bagaimana dia makan di tempat yang sangat rendah, kenapa? Dia tidak punya makanan, tidak punya rezeki yang banyak, makannya bersama anjing rebutan. Hei anjing, ada ngambil roti di tempat sampah karena dia pengen yang halal, ini yang sudah dibuang berarti halal, tempat sampah. Hei anjing, ini bagianmu, ini bagianku. Kulumayaliku anak kulumayalini, ente makan yang sama kamu sama saya. Oh anjing, sekarang masih belum apa-apa, tapi nanti di akhirat kalau aku selamat, aku lebih bagus darimu, wahai anjing. Ngomong sama anjing itu, jangan ganggu kamu, makananmu makananku. Tapi tidak mengurangi kebesaran. Tapi sekarang kita dikuasai dengan kesombongan, harus pakai mobil begini, harus pakai baju begini, harus pakai ini. Subhanallah, semoga Allah menjaga kita semuanya, dan semoga apapun yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan hati kita rusak. Yang diberi oleh Allah kekayaan, semoga tidak menjadi sombong dengan kekayaannya, akan tapi justru semakin sadar, ya Allah, ini semua darimu, ya Allah. Yang diberi oleh Allah kecerdasan, semoga semakin sadar kalau itu semua dari Allah, sehingga akan menggunakan kecerdasannya untuk Allah. Yang punya kekayaan, menggunakan kekayaannya untuk Allah, karena sadar itu semua dari Allah. Yang punya ilmu, sadar dari Allah, sehingga tidak sempat merendahkan orang lain, sehingga justru menggunakan ilmunya untuk Allah. Itu loh, jadi Allah, dikembalikan lagi kepada Allah, sehingga tidak melihat kelebihan pada dirinya sendiri. Itulah hakikat tawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasyiran kepada guru kita Al-Mukarram Bu Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ditanyakan, untuk satu orang satu pertanyaan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya masih kelas 2 SMA. Ibu sama ayah itu menekankan saya itu tuh untuk bersekolah di sekolah formal berbasis Islam terpadu. Tapi yang saya lihat di sana itu etika antara laki-laki dan perempuan itu tidak sesuai dengan yang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Babnya sudah mungkin sudah bab masuk bab zina gitu. Banyak sekali orang anak-anak yang berpacaran. Nah, saya takut akan lingkungan itu. Tapi orang tua itu menekankan di sekolah formal. Jadi bagaimana Bu Yahya, apa penjelasannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, hubungan antara malu dengan iman, Bu ya. Kalau sekarang malunya kurang, itu imannya berkurang. Itu dalam hal yang bagaimana, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Nanda yang masih sekolah di SMA kelas 2. Dan ia menjalani ini karena perintah orang tuanya. Semoga Allah memberkahi kepatuhannya. Ingat, patuh orang tua adalah hebat nomor satu. Kepatuhan pada orang tua adalah luar biasa. Kalau seandainya orang tua duduk di depan, duduk di ruang tengah itu adalah mubah, boleh. Tapi kalau tiba-tiba orang tua kita telepon, nak kau duduk di ruang tengah, kita harus duduk di ruang tengah, jadi wajib. Jangan dilanggar. Kenapa sih, Mak? Sudah, duduk. termasuk menuntut, apalagi menuntut ilmu, biarpun ilmu umum, kepatuhan kepada orang tua hendaknya didahulukan, kecuali bersama kepatuhan nanti ada sesuatu yang membahayakan untuk kita. Misalnya, kalau merintah haram tidak boleh patuh, sebab sekolah kan bukan haram, tadi yang dimintakan sekolah bukan haram, sekolah formal kan bukan haram. Kalau misalnya harus anak putrinya suruh lepas kerudung, enggak boleh patuh. Atau harus minum minuman keras, tidak boleh patuh. Harus meninggalkan sholat, enggak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada orang tua dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tawar. Kalau maksiat kepada Allah tidak. Ya. Akan tapi patuh kepada sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, kita harus ada alternatif lain, contoh sekolah. Jika target orang tua kita adalah urusan formal, jika ternyata di sekolah tersebut, biarpun label Islam, sebab Islam kan mahal, jadi kan banyak dipakai di mana-mana. Sekolah Islam, Islam, Islam. Tapi di dalamnya belum tentu ada pendidikan. Belum ada, tidak ada akhlak di dalamnya mungkin. Bahkan mungkin ada sekolah, gelarnya sekolah Islam, tapi ditanamkan kesombongan di dalamnya. Gaya-gayaan, anak kecil harus pakai laptop, HP-nya satu-satu, macam-macam, dan sebagainya. Bukan pakai laptop tidak boleh, kadang belum waktunya. Hanya action saja semuanya. Belum lagi nanti harus dengan gaya-gaya kesombongan. Atau sekolah tersebut label Islam tapi tidak ditanamkan Islam yang benar di dalamnya. Enggak ada penekanan urusan agama. Ya sedikit saja. Bertahun-tahun pun baca Al-Quran tetap belum bisa misalnya. Sebab Islam itu mahal. Pakai label di mana-mana bisa sekarang. Islam itu mahal dipakai label. Tapi semoga sekolah-sekolah Islam yang ada di Cirebon adalah benar-benar semuanya. Amin. Cuman kalau ternyata ada seorang menemukan sekolah formal, jika ternyata tidak ada penekanan agama di dalam, khususnya akhlak, sebab kerusakan akhlak, na'udzubillah, bisa masuk bab perzinaan. Lah kok di sekolah itu kok dibebaskan pacaran, saat gurunya macarin misalnya, langsung saja keluar dari sekolah tersebut. Karena apa? Yang terancam adalah akhlak kita, bisa masuk bab perzinaan. Kasawa itu wala taqrab zina muqaddimah jana, jangan main-main. Sebab urusan, sebab kalau sudah urusan hati, ini unik. Dilawan semuanya, waktu ngantuk, tidak ngantuk, waktu males. Biasanya kalau sekolah males bisa berangkat pagi itu, gara-gara sudah mulai jatuh cinta itu. Gak makan kadang-kadang, berangkat tuh. Ayah apa lagi? Ibunya dilawan, bohongi. Uang sakunya nambah, gara-gara ngetraktir. Macam. Katanya ada pelajaran tambahan, tak tanya dia pergi kemana. Lihat, berapa banyak dosa yang dilakukan gara-gara itu. Makanya pendidikan sekolah harus hati-hati, laki perempuan khususnya. Bergaul mungkin namanya berbaur, bergaul mungkin untuk ini, tapi tetap hati dijaga, dan ini perlu tarbiyah. Perlu namanya tarbiyah. Hati-hati. Sebab kejahatan, kalau sudah dibungkus dengan agama itu aman, terselubung. Dipikir sudah islami, bapaknya kan sudah bebas. Oh, kan sekolahnya kan sekolah islami, aman. Tak taunya setan bermain di situ bisa bebas-bebasnya. Mau pergi kemana pun asalnya apa? Ini kan program sekolahan yang islami. Nah, tak taunya ndak tahu kemana itu. Anda bisa memilih kalau hanya urusannya adalah tuntutan orang tua Anda untuk sekolah formal, urusannya ijazah. Anda bisa memilih ke tempat lain yang sekiranya akhlak Anda terjaga. Mungkin tempat yang Anda maksud sudah terjaga. Hanya mungkin belum sempurna. Tinggal Anda bertugas untuk menyempurnakan. Anda punya guru, berdiskusi dengan guru, punya usulan. Bahkan Anda perlu menjadi pejuang di situ. Gimana nih anak perempuan bicara agak punya wibawa, sopan santun, lagi perempuan terjaga dan sebagainya. Anda berkiprah di situ. Besarkan sekolah yang Anda yang telah mendidik Anda saat itu. Kalau bisa, kalau ternyata Anda khawatir terbawa arus, maka segeralah untuk siap-siap pindah. Kalau urusan formal bisa saja. Di mana-mana ada kok tempat yang di situ mendidik pendidikan formal sekaligus pendidikan agama yang benar juga ada. Intinya patuh kepada orang tua adalah nomor satu. Tapi di sisi lain jika terancam iman Anda, misalnya Anda meyakini bahwasanya di dalam sekolah tersebut akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang benar, maka segeralah untuk meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan saat itu orang tua dalam hal ini tidak perlu dipatuhi kalau memaksakan kita sekolah di tempat tersebut. Karena demi keselamatan akidah. Yang kedua, masalah moral. Anda menemukan ketidaknyamanan di situ. Mungkin Anda, wahai anak-anak putriku, ternyata kok gurumu coal-coal di situ. Langsung tinggalkan tuh sekolah. Ente boleh ya. Laporkan dulu gurunya, kalau tidak ada tindakan langsung tinggalkan tempat tersebut. Karena apa? Anda akan dimangsa nanti. Na'udzubillah. Maka patuh orang tua tidak berlaku di sini. Karena apa? Akan terjebur dalam kemaksiatan. Harus tegas di dalam hal ini. Kita ini saat ini diuji dengan moral, keburukan, kerusakan moral, masya Allah. Yang namanya perzinaan, namanya masya Allah. Sementara yang disampaikan tadi adalah masalah laki dan perempuan. Wadah syat di situ. Oh, enggak ada cinta, enggak ada senang saja bisa terjadi kok. Hanya urusan suka-suka. Apalagi di saat dikuasai oleh yang namanya cinta, itu bahasanya anak-anak muda itu. Jatuh cinta, panah asmara, gandrung segala macam itu. Itu kan memang manusia laki dengan perempuan itu fitrah. Dan fitrah ini kadang dibikin main-main. Ini kan fitrah, karunia dari Allah. Iya, tapi kan ada syariat juga. Dan cinta itu dihargai oleh agama. Cinta itu indah dan harus kau jaga, muliakan. Islam tidak mengingkari jika seseorang tiba-tiba jatuh cinta, akan tapi bagaimana menjaga cinta? Kalau sudah SMS gak benar, sudah keluar dari cinta, itu syahwat. Baik, untuk Nanda yang bertanya, hendaknya Anda segera langsung koreksi tentang tempat Anda sekolah. Bisa saja sekolah itu sudah menerapkan semua peraturan Islam, hanya penegak pelaksananya belum sempurna. Nah, maka Anda sekarang ikut jadi panitia menyempurnakan itu semuanya. Mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan guru atau keamanan dan seterusnya untuk meningkatkan. Justru pengennya kita seperti itu. Setiap sekolah ada pejuang-pejuangnya. Tidak harus semuanya masuk Al-Bahjah misalnya. Ya enggak, Al-Bahjah kecil. Kalau semua masuk Al-Bahjah nanti enggak nampung semuanya itu. Kita semuanya justru semua sekolah bagaimana menerapkan akhlak yang selama ini kita sampaikan. Ayo. Kita bantu bagaimana misalnya, kurang apa misalnya, ayo. Pelatihan guru-gurunya, pendekatan bagaimana dengan murid dan seterusnya, terus bagaimana menerapkan akhlak. Kita bisa bareng-bareng, kita pengennya semua sekolah seperti itu. Tapi ingat, dalam keadaan tertentu, cepat di dalam memilih itu penting. Sebelum kita terbawa. Sebab kadang-kadang kalau sudah orang dikuasai oleh yang satu itu, hati terlanjur senang, namanya normal. Anda seorang laki-laki normal, wanita normal, lihat. Dititipi salam tiba-tiba pusing, ya, nggak bisa tidur segala macam. Memang umurnya umur semacam itu, rasa kritis belum ada yang masa pancaroba 17-18 ini. Ya, aku mulai mikir sudah lupa kepada Allah, lupa Rasulnya, lupa orang tua, sehingga na'udzubillah melakukan apa saja. Dan tidak semua orang punya pertanyaan seperti anak kita yang satu ini. Kadang-kadang semuanya diam saja. Dan kita pengen setiap sekolah ada yang bertanya kayak seperti ini. Gimana nih di sekolah saya kok masih laki perempuan begitu? Wah, nah itu sadar, insya Allah selamat. Tapi tidak cukup Anda sadar. Anda sadar, berbuat agar di lingkungan sekolah Anda istimewa, sehingga Anda tidak perlu pindah dari tempat tersebut. Tidak usah nyebut sekolahnya tadi, saya tidak tahu sekolahnya di mana. Nah, ini sudah bagus, tidak usah nyebut sekolah. Justru yang kami inginkan, sekolah yang Anda tempati, sempurnakan. Anda menjadi pejuang di dalamnya, Anda rintis. Sehingga nanti sekolah Islam itu betul-betul menerapkan akhlak, akhlak Islami, syariat Islam. Yang kedua masalah haya, masalah rasa malu ada hubungannya dengan apa yang ada di yang ditanyakan yang pertama. Rasa malu yang sesungguhnya adalah malu melakukan kemaksiatan. Bukan aku malu pakai baju ini, bukan aku malu itu. Oh, itu gengsi namanya sombong lain. Jadi malu itu adalah bagaimana kita itu merasa dilihat oleh Allah sehingga kita susah melakukan kemaksiatan. Kenapa kamu malu? Malu kepada Allah. Coba di saat saya ngintip kelambu rumah saya ngintip misalnya, terserah pas santri atau yang rumahnya dekat sungai, ada orang mandi muka begitu misalnya. Allah tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Kalau ketahuan orang kan enggak enak, masa ustaz saya muka begini? Seharusnya dia sadar, Allah melihat, dia malu kepada Allah. Nah itu malu, makanya iman di sini ada hubungannya. Al-haya minal iman itu malu melakukan kemaksiatan. Sehingga dimanapun Anda berada, Anda akan malu kepada Allah. Karena urusannya dengan iman, bukan basa-basi. Kalau di depan orang bisa saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Haram, haram, haram. Setelah sepi, munafik. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Nah, haya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah malu melakukan kemaksiatan, malu dilihat oleh Allah. Bukan pakai baju cumang-camping malu, itu adalah yang disanjung oleh Allah, itu namanya sombong. Saya malu, bukan, saya sombong sebenarnya. Jadi malu itu dalam kemaksiatan. Kalau saya pakai baju cobang-cabing bukan maksiat. Baju ditambal saja sudah enggak mau. Gengsi bahasanya. Malulah. Kadang orang tua yang ngajar, malulah jangan pakai baju begituan, norak. Loh, norak ini. Maksudnya sombong itu nanti, ngajari sombong. Jadi malu itu bukan itu. Kalau gengsi itu sombong. Malu yang sesungguhnya malu maksiat. Makan yang haram. Saya pakai baju yang bagus. Saya malu pakai ini, kenapa? Ini enggak jelas dari mana duitnya. Malu, iya betul. Sebaliknya pakai baju pas-pasan, yang penting nutup aurat, ya sudah. Belinya di mana? Ya, pasar yang paling murah. Tapi halal, tidak pernah malu itu. Harus begitu. Makanya gaya hidup. Gaya hidup banyak malu. Pakai motor agak ketinggalan zaman, saya sudah malu. HP sekarang kan macam-macam. Kalau HP-nya HP jadul tuh teleponnya sembunyi. Halo, gimana? Iya, Masya Allah. Malu. Sebenarnya dia sombong. Baru dibelikan sama bapaknya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi malunya tadi sombong. Kalau Anda malu pakai kerudung yang sederhana, sombong. Kalau Anda menyembunyikan, Anda malu makan sederhana, sombong. Bukan malu itu. Ada mau makan saja gak bisa sederhana. Sembunyikan makan. Kalau makan sederhana, jangan ketahuan orang kita makan begini. Tunjukkan kalau Anda makan biasa. Jadi malu yang dimaksud al-haya'u minal iman. Sampai disabdakan oleh Nabi menyebutkan tentang haya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh malu. Sahabat Nabi mengatakan, kulluna nastahi, kami semua malu. Oh, bukan itu, maksudnya bukan malu pakai baju itu, bukan. Yang namanya malu kepada Allah adalah orang yang bisa menjaga man hafad, menjaga antara kepala dan isinya. Menjaga ra'as-ra'as ini wa mahawa, apa yang ada diliputi oleh kepala. Jadi kalau bisa menjaga kepalanya dan isinya, itulah orang malu. Maksudnya ada matanya jangan lihat yang haram, kupingnya jangan dengar yang haram, mulutnya jangan haram, itu malu. Wal batna, dan perut dan yang ada di sekitarnya syahwat. Itu malu. Jadi Nabi menjelaskan banyak orang jadi seperti itu. Rupanya para sahabat Nabi juga ngomong, kulluna nastahyi, kita semua malu ya Rasulullah. Oh, bukan itu. Bukan malu pakai baju comang-camping, bukan itu yang dinamakan haya yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi malu yang dimaksud adalah kau menjaga kepalamu dan isinya. Jaga matamu. Ayo hari ini kau melihat apa? Jaga telingamu, jaga lidahmu. Kemudian perutmu, kau jaga apa yang masuk ke dalam perutmu dan apa yang ada di bawah perutmu di kau gunakan untuk apa? Na'udzubillah. Ini. Lah itu baru malu iman. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa malu yang sesungguhnya. Dan itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah yang demikian itu. Sebab ada orang sudah tidak punya malu. Sehingga malu itu ada martabat. Orang pertama malu dengan manusia. Lumayan dia. Sehingga kemaksiatan tidak mudah tersebar. Tapi belum dianggap secara sesungguhnya oleh Allah. Tapi dosanya sebatas dirinya saja. Tapi kalau sudah melakukan kemaksiatan tidak malu, itu ngajari orang lain untuk maksiat. Dosanya lebih gede lagi. Ada seseorang bermaksiat untuk dirinya sendiri, misalnya yang itu loh, yang ngintip, suka ngintip orang mandi di sungai misalnya, dosa. Tapi dia malu dengan manusia, masih lumayan, dia malu dengan manusia. Yang repot adalah apa? Ngajari orang lain untuk bermaksiat, lebih gede lagi dosanya. Tapi pun demikian, dia adalah tidak punya rasa malu yang sesungguhnya. Belum takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang waktunya kita koreksi diri. Tidak ada yang selamat sepertinya. Sesaat kita diam-diam melihat, memperhatikan dengan mata kita yang haram. Sesaat kita mendengar yang haram, sesaat mulut kita mengucapkan yang haram, masuk perut kita pun kadang enggak peduli halal atau haram. Urusan syahwat, Masya Allah. Semoga Allah menjaga. Dan adukan semuanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah, Allah jaga mata kami Allah, jaga lidah kami Allah, jaga telinga kami Allah. Adukan kepada Allah, ya Allah syahwat kami Allah, berikan kepada kami yang halal dan seterusnya. Ini semoga Allah memberikan rasa malu di hati kita. Dan terus memohon kepada Allah. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih dan Allah Maha Pemurah. Semoga dengan permohonan kita Allah memberikan, sehingga tidak hanya sekedar ilmu yang kita perdengarkan dan kalimat yang kita dengar, itu namanya ilmu teori. Dari tadi kayaknya kita ngomong teori saja, ya. Mulai dari tawaduk teori, urusan malu pun sepertinya kita teori betul. Kita banyak sering malu kita adalah malu karena gengsi, sombong. Ayo. Malu karena sombong, lihat. Urusan baju coba, urusan makan, urusan apa yang kita miliki saat ini. Ayo kita balik kepada sederhanaan. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, sederhana. Enggak usah gengsi dengan. Enggak usah gengsi, gengsi adalah kesombongan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Ini ada Nanda yang sakit. Semoga Allah diberikan kesembuhan, lagi di rumah sakit sebelah. Nanti kalau ada waktu kita mampir. Kemudian mohon doa untuk Al-Bahjah TV. Semoga dimudahkan dalam pengembangannya. Jadi ini dari Al-Bahjah TV mengundang. Bisa disaksikan sudah Al-Bahjah TV melalui media internet. Bagi siapapun yang punya keahlian dalam multimedia, yang ingin berjuang, dibuka kesempatan untuk bisa bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan Al-Bahjah TV biar lebih pantas, lebih enak disaksikan oleh kaum muslimin. Aku lihat yang menyaksikan sudah banyak sekali. Yang menyaksikan Al-Bahjah TV sudah sangat banyak, hanya kita perlu membenahi bagaimana Al-Bahjah TV semakin baik, semakin sempurna. Dan juga kami undang semuanya untuk bisa berjuang dengan kami. Kami ada ladang untuk berjuang. Ada pembangunan yang belum diselesaikan. Ada program membuat radio-radio di setiap kota. Tinggal Anda pilih yang mana. Pengembangan televisi juga ada. Pengembangan sekolah-sekolah yang tadi disebutkan, sekolah yang di dalamnya ada pendidikan agama. Target kita adalah setiap kabupaten ada nanti. Jadi kita merangkak perlahan demi perlahan. Jadi setiap tahun harus ada pengembangan, ada inovasi, ada hal baru yang kita buat. Maka dari itu tidak pernah berhenti kami menyeru dan mengajak kepada siapapun, wahai para ahli surga atau calon-calon ahli surga, untuk bisa bergabung bersama kami di dalam upaya ini untuk mewujudkan perjuangan ini. Kemudian juga yang mana? Konvoi tahun baru. Iya, kita adalah insya Allah ada konvoi syiar tahun baru. Jangan lupa tahun baru kita setelah Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Jadi beberapa puluh hari lagi, 19 hari lagi atau 17 hari lagi, tahun baru kita yang sesungguhnya, yang harus kita besarkan agar orang tahu bahwasanya hukum-hukum syariat ada sangkut pautnya dengan tahun baru. Jangan menggedekan tahun baru Masehi, tahun baru Islam dilupakan. Tahun baru Masehi kita tinggalkan, kita perlu tahun baru Islam. Maka nanti insya Allah konvoy dari Al-Bahjah menuju Masjid Raya At-Taqwa nanti tanggal 14 Oktober. Tepatnya adalah 14 Oktober, malamnya adalah 1 Muharram. Ya, insya Allah di situ ada tausiah juga. Di sini ada tausiah, baca doa, dan doa awal tahun dan doa akhir tahun. Dan jangan lupa kajian dengan Umi Sabtu yang akan datang jam 15.30 di Islamic Center sini, insya Allah. Dan jangan lupa produk atau apa namanya, semua pengajian-pengajian ini diproduksi oleh tim Al-Bahjah. Bagi siapapun yang tertinggal atau saudara-saudara yang pengen menyampaikan kepada yang lainnya, bisa segera mengambil dari Al-Bahjah, baik videonya atau MP3-nya atau majalahnya, agar bisa menghubungi, agar bisa nyampe kemanfaatannya kepada yang lainnya. Jadilah menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad dengan apapun yang Anda bisa lakukan, termasuk menyebarkan video-video MP3 kepada yang lainnya, termasuk mengenalkan tentang gelombang radio kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti itu semuanya dengan pahala yang melipat ganda. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami, ya Allah, bahwa semua, ya Allah, kami bisa seperti ini, ya Allah, bisa hadir ke tempat ini adalah kemurahan darimu, karunia darimu. Dan semua kenikmatan yang kau berikan ini adalah darimu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang sadar. sehingga kami tidak akan sombong ya Allah, sehingga kami tidak akan ujub ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah yang telah melingankan rangkah kaki kami ke tempat ini, yang telah menjadikan hati kami tergerak untuk datang ke tempat ini. Maka kami mohon sempurnakan ya Allah karuniamu ini dengan keistiqomahan ya Allah, sehingga ya Allah siapapun yang telah masuk ke perkumpulan ini ya Allah, jangan sampai engkau keluarkan ya Allah, sampai kau cabut nyawa mereka dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang mulia, dan panjangkan umur kami dan umur mereka semua ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga keturunan kami ya Allah. Zaman mengerikan, zaman rusak, hanya kepada-Mu lah kami serahkan itu semua ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami rasa malu yang sesungguhnya. Rasa malu melakukan kemaksiatan ya Allah. Kadang kami sadar kalau itu dosa, tapi kadang kami masih melakukannya karena kami kurang malu kepada-Mu. Maka kami mohon ya Allah, kuatkan rasa malu kami kepada-Mu ya Allah, sehingga kami susah melakukan kemaksiatan. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang haram ya Allah, jaga perut kami dari kemasukan sesuatu yang haram ya Allah, jaga syahwat kami dari yang haram ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang saat ini masih berada di kubang keharaman, maka kami mohon entaskan mereka, angkat mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Dan ada satu dosa ya Allah, satu dosa ya Allah, satu dosa yang kami pernah melakukannya dan kami sadar di saat melakukan dosa itu, maka kami mohon ampuni dosa itu ya Allah, dan jauhkan kami dari kemaksiatan itu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semua ya Allah dalam menerima kebenaran ya Allah. Lembutkan hati kami untuk bisa menerima kebenaran, dan jauhkan kami ya Allah dari sombong dengan kebenaran yang datang kepada kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka pengampunan-Mu. Jangan kehukum mereka, berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan Allah ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dan keluarga mereka dengan segala kebaikan, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang baik dan tulus ya Allah yang bisa berjuang bersama kami. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon maaf selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.